Selama hidup. tapi ku akui akulah orangnya terkaya di dunia karena kesucian. Buktinya kini tak pernah ku ingkari cinta dan kasihku walau kau